ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan waqad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang muleh mergo ibujune iku ning ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza af'al? Sing kula sing dilakoni tiyang niku madza af'al dilakoni napa? Nabi cek jawab, ya al-bayyinah wa ila khuddara dzuri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodak nuduh orang. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah, pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar dadi papat. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Lha kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ras pokoke al-bayyinah wa ila khuddala dzuri. Yo tetep bayyinah nak rope. Nah, saya itu berkali-kali pasul masail yang seperti ini. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi, itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke, dalam konteks orang soleh kayak Mustafa, mungkin cerita seperti itu benar. Ya, cerita seperti itu benar. Tapi problemnya, wong lanang si rasoleh itu ya. Wong lanang si rasoleh, soalnya melaporkan istrinya. Karena wis rasoleh kepin Mekah, Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Faham ya? Maka sebaiknya Nabi mah enggak percaya. Faham sih kalau maksud? Sehingga sulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor? Li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid, zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi, tabri'ah. Tabri'ah begini, disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah, cara saat ini sumpah sambil berdek. Sumpah pocong, cara medulah. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat azab Allah jika saya bohong. Baru itu dilepas. Turiqa bainahuma alal abad. Keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama gak boleh apa nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong. Sabar bedek, cara-cara saya di pelintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, ana pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku, tabrak truk. Terus yang musuhnya, ojo truk tok, muni tronton. Saking mangkelin, saking debat kok. Nak sing mung belah ngono, kecemplung segoro. Sumpah apa? Mungkin nak sing biasane Merapi sumpah kecopot ulo kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya, jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat tangan. Biar-biar Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lahum fit dunia. Di dunia itu pantas, itu untuk ono inani. Kalau ini adalah orang Indonesia, karena ini copet ya. Copet, rokok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet iku bodho, sing nyopet. Wah, ya repot nang suwe-suwe nek gak ana basa hukum nanti begitu. Polonte warani itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik. Berarti hebat. Wah, ya repot. Lan kula seneng Indonesia niku anggap apik. Artinya apik itu. Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP pada penyakit apa? Penyakit masyarakat, bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat, terus ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyuwun sewu kemanusiaan, Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan, yang sementara wah malah kangelan repot. Soro kula wis bener iki, Bapak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Maksudnya di Amerika ada rani lonte gitu. Aku sering delok film-film barat. Kula nu sering delok nggo konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhane. Ora ana kok selingkuhan marahi istri resminya. masih ada yang barat, masih ada yang negara komunis itu, PKI lah, yang Cina yang nyolong, sampai yang dicolong, yang Melayu yang nyolong, lo kok ijek islami, kok roh, yang nyolong orang kok sama rata, sama rasa, terus paham ya? Ini cerita, jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik, kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah, sampai mayit, ngus mayit, gendong, kok tak dungak, no. Oke, dari segi itu berhak kita mangkelnya wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka, mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sidik, ngempet-ngempet sidik, tekan yang majlis, niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan itu kue gedeng mayi, mayi. Gedengnya mereka sobo ilangi, gak apa-apa. Mbajan mayi itu lalas yang dicolong ya dunyamu. Masjid yang di imamane lho Gusti Purien kena mercone. Wanyar wong nak fasik ning desa kan wis parah tenan. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madad kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha